Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan adab al-muta'allim, adab-adab bagi seorang talibul ilmi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, faslun. وينبغي أن يتأدب أيضا مع رفقته وحاضر مجلس الشيخ، فإن ذلك تأدب مع الشيخ وصيانة لمجلسه. Dan seyogianya seorang talibul ilmi juga beradab terhadap teman-temannya dan orang-orang yang hadir di majlis asy-syaikh, di majlis gurunya. Jadi seorang murid, seorang talibul ilmi tidak hanya beradab kepada syekhnya saja, kepada gurunya saja tidak, tetapi juga beradab, menjaga sikap terhadap teman-temannya dan orang-orang yang ada di majelis tersebut. Karena yang demikian itu termasuk dari bentuk beradab terhadap syekh dan bentuk menjaga majelis asy-syekh atau gurunya. Jadi ketika seseorang beradab kepada temannya, beradab kepada orang-orang yang ada di majelisnya syekh, berarti dia artinya beradab kepada syekh dan berarti dia menjaga majelis asy-syekh tersebut. Jika dia tidak beradab kepada temannya dan jelek sikapnya terhadap orang-orang yang ada di majelis syekhnya, maka berarti dia tidak beradab kepada syekhnya dan juga tidak menjaga majelis atau tidak menjaga kehormatan dan kemuliaan majelis syekhnya tersebut. Maka seyogianya seorang talibul ilmi dia juga beradab kepada temannya dan orang-orang yang hadir di majelis syekhnya. Wa yaq'uda baina yadayyi syekh qi'datal muta'allimin la qi'datal mu'allimin. Dan hendaklah dia, yaitu talibul ilmi, dia duduk di hadapan syekh dengan cara duduknya orang yang sedang belajar. La qi'datal mu'allimin, bukan dengan cara duduknya orang yang sedang mengajar. Ini juga diantara adab. Hendaknya dia duduk di hadapan gurunya atau di hadapan syekh dengan cara duduk orang yang sedang belajar, bukan dengan cara duduk orang yang sedang mengajar. Wala yarfa sautahu raf'an balighan min ghairi hajah. Dan janganlah dia mengangkat suaranya dengan suara yang keras, yang tinggi. Min ghairi hajah, tanpa ada hajat, tanpa ada keperluan, tanpa ada kebutuhan. Wala yadhak. Dan hendaklah dia tidak tertawa. Wala yukthir al-kalam min ghairi hajah. Dan janganlah dia memperbanyak ucapan. Banyak ngobrol. Min ghairi hajah, tanpa ada kebutuhan, tanpa ada keperluan. Kalau ada hajah silahkan pinjem pensil misalkan. Pinjem pulpen atau yang semisalnya. Atau ada perkara yang darurat. Ya. Adapun ketika tidak ada hajat, ya, tidak ada perkara yang darurat di majelis asy-syekh, ya, maka jangan banyak ngobrol, ya, jangan banyak bicara. Hendaklah dia konsentrasi, fokus mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh syekh atau oleh gurunya. Demikian pula yang berkaitan dengan ini tentang, nah, mungkin penggunaan HP. Ya. Seyogianya juga ketika tidak ada hajat, ya, dan tidak darurat, hendaklah seseorang, nah, mematikan HP-nya terlebih dahulu, ya, atau tidak mengaktifkannya, ya, agar supaya bisa fokus dan konsentrasi, ya, mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh asy-syekh atau gurunya. Wala ya'basa biyadih wala ghairiha. Demikian pula di antara adab yang lain adalah dia tidak bermain-main dengan tangannya. Asy-syekh sedang menyampaikan ilmu tetapi dia bermain-main dengan tangannya. Maka hendaklah dia tidak seperti ini, tidak bermain-main dengan tangannya dan tidak juga bermain-main dengan anggota tubuh yang lainnya. Wala yaltafita yaminan wala shimalan min ghairi hajah. Dan hendaklah dia tidak menoleh ke kanan atau ke kiri tanpa ada hajat, tanpa ada kebutuhan atau keperluan. Bal yakunu mutawajjihan li syaikh, tetapi hendaklah dia menghadap ke arah syaikh. Di mana syekh tersebut, maka hendaklah dia menghadap ke arahnya. Musghian ila kalami, dan serius mendengarkan ucapan atau apa yang disampaikan oleh syekh atau oleh gurunya. Nah. Ini diantara adab-adab bagi seorang talibul ilmi. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala melanjutkan faslun, pasal. Masih tentang adab-adab seorang talibul ilmi. Wa mimma yata'akkadul i'tina'u bihi an la yaqra 'ala syekh fi hali syughli qalbi syekh. Di antara perkara yang hendaklah sangat diperhatikan bagi seorang talibul ilmi adalah hendaknya seorang talibul ilmi tidak membaca di hadapan syekh atau tidak menyampaikan sesuatu di hadapan syekh ketika syekhnya sedang sibuk atau ketika kondisi syekhnya tidak sedang serius atau tidak sedang fokus. Mungkin dia sedang sakit ya, sehingga tidak fokus atau pikirannya sedang kalut ya, lagi ada masalah ya. Maka hendaklah seorang talibul ilmi tidak memaksakan diri untuk menyampaikan sesuatu atau bertanya ya, dengan kondisi syekh yang sedang seperti ini ya, yang sedang tidak konsentrasi atau tidak fokus. Lihatlah situasi dan kondisi yang tepat. Wa malalihi wastinfarihi. Demikian pula jangan membaca kepada syekh atau menyampaikan sesuatu kepada syekh ketika syekh sedang bosan atau sedang jenuh ya, atau sedang enggan ya. Wa ghammihi wa farahihi. Tidak pula menyampaikan kepada syekh atau membaca kepada syekh ya, ketika syekh sedang sedih atau sedang gembira yang sangat. Waju'ihi wa atashihi. Juga jangan membaca kepada syekh atau menyampaikan sesuatu kepada syekh ketika syekhnya sedang lapar atau sedang haus. Yang keadaan ini membuat kadang membuat tidak konsentrasi ya, atau tidak fokus ya. Sangat lapar atau sangat haus. Wa nu'asihi wa qalakihi. Demikian pula ketika syekh sedang mengantuk atau sedang cemas ya. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu. Mimma yashuku alaih, dari keadaan-keadaan yang memberatkan syekh ya. Memberatkan syekh ketika ditanya atau muridnya membaca sesuatu kepadanya kemudian meminta pendapat syekh tentang apa yang disampaikan tersebut. Maka jangan menyampaikan sesuatu atau membaca kepada syekh ya, atau bertanya atau yang semisalnya ketika syekhnya dalam kondisi dan keadaan yang disebutkan tadi, yang ini akan memberatkan syekhnya. Wa yamna'uhu min kamali huduril qalbi wan nasyat, yang kondisi yang menghalangi syekh dari menghadirkan hati ya, secara sempurna yaitu fokus. Wa an yaghtanima awqata nasyati, dan seyogianya seorang talibul ilmi dia memanfaatkan waktu-waktu semangat syekhnya ya, atau gurunya. Ketika gurunya semangat sedang bersungguh-sungguh ya, sedang semangat, sedang sehat ya, maka manfaatkan waktu tersebut dengan maksimal ya. Dengan kita membaca ya, di hadapannya atau bertanya kepadanya ya, atau meminta faedah ya, kepadanya dan seterusnya. Itu memanfaatkan waktu naam semangatnya syekh. Kemudian qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa min adabihi an yahtamila jafwata syekh wa su'a khuluqi wa la yasuddahu dhalika an mulazamatihi wa i'tiqadi kamalihi. Dan di antara adab-adab bagi seorang talibul ilmi, hendaklah seorang talibul ilmi dia sabar terhadap kekasaran syekhnya atau jeleknya sebagian akhlak syekhnya. Mungkin syekhnya pemarah, ya. Atau nadanya agak keras, ya, agak kasar. Nah, maka hendaklah dia bersabar. Atau keputusan syekhnya mungkin bertentangan dengan keinginan dan hawa nafsunya. Maka sabar dengan nasihat dan bimbingan atau keputusan syekhnya. Dia yang pertama datang misalkan, mestinya dia yang dahuluan, yang duluan naam di apa? Disimak oleh syekhnya bacaannya. Tetapi ternyata yang datang duluan naam diakhirkan oleh syekhnya. Yang datang terakhir malah dipanggil duluan untuk kemudian disimak lebih dulu bacaannya. Maka sabar kalau kondisinya seperti ini. Nah, wala yasuddahu dzalika an mulazamatihi wa i'tiqadi kamalihi, dan hal tersebut tidak menghalangi dia dari terus bermulazamah, mengambil ilmu darinya. Dan tidak menghalangi dia dari meyakini kesempurnaan ilmunya. Masih ingat ya kisah seorang Ahlul Hadis, ya, yang dia memiliki kebiasaan meludah ke kiri, ya. Majelisnya penuh, ada orang terakhir masuk melihat di sebelah kiri syekh kosong, ya. Akhirnya dia buru-buru menempati tempat yang kosong tersebut. Dia gak tahu kalau syekhnya punya kebiasaan ke meludah ke arah kiri, sehingga tempat di sebelah kiri kosong. Buru-buru dia menempati tempat yang kosong tersebut. Taib. Dan di tengah naam durus atau dars, ya, syekh dengan kebiasaannya kadang meludah. Maka ketika syekh melakukan tersebut, murid-murid yang lain, karena syekhnya buta, ya, syekhnya buta nggak melihat, sehingga nggak tahu kalau di situ ada orang. Nah, murid-murid yang lain, nah, mereka dengan isyaratnya untuk memberi isyarat kepada orang tadi untuk sabar, jangan bergerak. Apalagi berucap dengan ucapan yang keras, ya. karena akan membuat syekh langsung meninggalkan majelis. Ribut sedikit saja, ya, gaduh, ada gaduh atau ada sesuatu yang tidak disukai oleh syekh terdengar, maka syekh akan berhenti dari majelis tersebut. Maka murid-murid yang lain memerintahkan untuk sabar. Sabar, jangan bergerak, diam. Kalau bahasa kita seperti itu. Ada yang masih ingat al-imam siapa? Al-A'masy. Nah, Al-A'masy. Saya ingat ana juga Al-A'masy. Alaihi rahmatullah. Kemudian wa yata'awwala li aqwalihi wa af'alihi allati zahiruha al-fasad ta'wilat sahihah. Hendaklah seorang talibul ilmi dia mentakwil ucapan syekhnya atau perbuatan syekhnya yang zahirnya itu fasad. Zahirnya enggak bagus. Zahirnya jelek. Ta'wilat sahihah. Hendaklah dia mentakwil dengan takwilan-takwilan yang benar. Ya. Nah. Misalkan muncul satu ucapan dari syekhnya yang bisa jadi tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, misalkan. Nah, si murid tahu si syekh menyampaikan sesuatu. Ya. Apa yang disampaikan oleh syekh? Nah, satu murid ini tahu kejadian sesungguhnya, enggak seperti itu. Ya. Maka hendaklah dia pertama kali mentakwil, oh mungkin syekh lupa dengan kasus atau kejadian itu, ya. Atau mungkin syekh mendapatkan kabar dari orang yang tidak lengkap beritanya, ya. Atau yang semisalnya ditakwil. Jadi jangan langsung vonis bahwa syekh berdusta ini, ya. Langsung tinggalkan majelis. Ya. Mentakwil dulu, ya. Mungkin demikian dan demikian, ya. Sampai nanti mengklarifikasi kepada syekhnya. Nah. Atau ada perbuatan syekh, ya, yang zahirnya enggak bagus, ya. Maka ditakwil terlebih dahulu dengan takwil yang benar. Oh mungkin syekh lupa, ya. Atau kondisinya sedang darurat, ya, ditakwil dulu. Nah, atau yang semisalnya lah dengan takwilan-takwilan yang tidak langsung mentahdir syekhnya. Nah, atau terburu-buru. Nah, maka takwil dengan takwil yang benar, ya, beri uzur mungkin lupa. Mungkin tidak sengaja, atau mungkin situasinya darurat, atau yang semisalnya, ya, sampai dia mengklarifikasi. Ya. Nah, mengklarifikasi ucapan syekh tersebut atau perbuatan syekh tersebut yang zahirnya fasad. Nah. Mungkin bisa dijadikan contoh, ya. Nah, Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala kan sering gambarnya di YouTube, ya. Nah, atau tampil di televisi fulan dan fulan, ya. Nah. Gambar-gambar beliau. Nah. Baik. Wah, berarti syekhnya membolehkan ini, ya. Nah. Zahirnya kan seperti itu, ya. Nah. Tapi ternyata fatwa-fatwa Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menentang itu semua. Nah, Beliau tidak mengizinkan orang untuk mengambil gambar beliau. Beliau ketika disebutkan, ya Syekh, ada gambar antum di video ini, video itu, dan seterusnya. Nah, maka beliau mengatakan, itu orang-orang yang mengambil secara diam-diam. Tidak dengan izin saya. Atau dengan kalimat yang semacam itu dari sebagian fatwa beliau, hafizahullah ta'ala, tentang masalah gambar. Baik. Kemudian kata Syekh, "Fama ya'jizu an dzalika illa qalilu tawfiq au adimu." Dan tidak mampu melakukan itu semua, memberi uzur ataupun mentakwil dengan takwil yang benar, ketika zahir ucapan atau perbuatan, zahir perbuatan syekhnya fasad, tidak bagus, tidak mampu untuk melakukan hal tersebut, mentakwil dulu dengan takwil yang benar, mungkin lupa atau mungkin enggak sengaja atau yang semisalnya, tidak mampu melakukan hal tersebut kecuali orang yang sedikit taufiknya, atau kecuali orang yang tidak diberi taufik. Dilihat seperti itu langsung. Barakallahu fik, langsung benci. Atau bahkan melihat sesuatu yang tidak bagus dari syekhnya langsung, oh ini kesempatan untuk mencari-cari kesalahannya. Oh ini saya dapat. Langsung. Oh ini dapat satu ini. Nanti saya minta rekamannya. Atau yang semisalnya. Jadi memang tujuannya sudah mencari kesalahan. Tidak dia memberi uzur atau mungkin lupa syekhnya tersebut. Atau enggak sengaja. Maka tidak mampu melakukan ini kecuali orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik. Orang yang sedikit taufiknya atau tidak ada taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak mampu melakukan hal tersebut. Kemudian wa idza jafahu syekh ibtada'a huwa bil i'tizar ila syekh. Apabila syekhnya kasar kepadanya, maka hendaklah seorang thalibul ilmi dia terlebih dahulu memberi uzur atau memberikan maaf kepada syekhnya. Wa adhara anna dzanba lahu, dan dia menampakkan bahwasannya kesalahan dari dia. Meminta maaf kepada syekh yang telah mungkin berlaku kasar kepadanya, marah-marahin misalkan ya. Hendaklah dia memaafkan syekhnya, memberi uzur kepada syekhnya tersebut, dan hendaklah dia menampakkan bahwasannya yang salah itu dia. Mungkin saya yang salah. Wal atab alaih, dan dia menampakkan bahwasannya celaan itu adalah atasnya, bukan atas syekhnya, tetapi atas dia, atas si murid. Wa dzalika anfa'lahu fid dunya wal akhirah, yang demikian itu lebih bermanfaat bagi murid atau bagi talibul ilmi di dunia dan di akhirat. Wa in qa'ili qalbi syekhihi lah, dan itu lebih membersihkan hati syekhnya. Wa qad qalu, dan mereka telah berkata, man lam yasbir ala dhulli ta'allum bakiya umruhu fi amayatil jahalah, wa man sabara alaihi ala amruhu ila izzil akhirah wad dunya. Mereka mengatakan, barang siapa yang tidak sabar di atas dhulli ta'allum, hinanya belajar. Orang belajar kan na'am harus duduk, harus mendengar bimbingan taat, mendengarkan arahan, bimbingan, nasihat dan seterusnya. Dikasih tugas, dia harus menjalankan tugas, ya. Dan seterusnya. Diperintahkan menghafal, dia harus menghafal. Nah. Barang siapa yang tidak sabar dengan dhullit ta'allum, ya, menghinakan diri untuk belajar, baqiya umruhu fi amayatil jahalah, maka dia akan hidup dalam kebutaan jahalah. Dia akan hidup dalam butanya kejahilan. Itu hidup dalam kejahilan, hidup dalam kebutaan. Buta karena jahil, bukan karena buta karena matanya nggak bisa melihat. Dia akan hidup dalam kejahilan. Dia akan hidup dalam kebutaan. Itu buta karena jahil. Ini orang yang tidak sabar dalam menuntut ilmu. Wa man sabara alaihi, dan barang siapa yang sabar dalam menuntut ilmu, ala amruhu ila izzil akhirah wad dunya, maka akan kembali urusannya kepada kemuliaan akhirat dan dunia. Jadi orang yang sabar dalam menuntut ilmu, naam, ujung-ujungnya adalah izzul akhirah wad dunya, kemuliaan akhirat dan dunia. Di akhirat dia mulia, di dunia juga dia mulia. Ini orang yang sabar dalam talabul ilmi, sabar dalam menuntut ilmu. Dalam syair dikatakan apa? Man lam yadhuk dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Aw kama qala syair. Barang siapa yang tidak merasakan dhullat ta'allum, hinanya na'am ta'allum, belajar, sa'atan, sesaat saja, tajarru'a dhullal jahli tula hayatihi, maka dia akan mengalami kejahilan, kebodohan tula hayatihi, sepanjang hidupnya. Nah, maka perlu sabar. Nah, dalam dhulli ta'allum. Merendahkan diri ketika belajar, menghinakan diri ketika belajar. Dia harus datang, mendatangi majelis, harus duduk bersimpuh. Kemudian ketika syekhnya mengatakan kita akan buka dars tengah malam misalkan, maka dia hadir di tengah malam. Karena dia menghinakan diri kepada ilmu. Untuk mendapatkan ilmu. Nah, maka orang yang tidak sabar dengan dhullut ta'allum, maka akan hidup dalam kebodohan. Itulah hayatihi, sepanjang hidupnya. Dan orang yang sabar dalam menuntut ilmu, maka ujung-ujungnya adalah izzul akhirah wa dunia, kemuliaan akhirat dan dunia. Di akhirat dia mulia, di dunia juga dia mulia. Wa minhu al-athar al-mashhur an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan di antaranya ada athar yang masyhur dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya beliau pernah mengatakan, zalaltu taliban fa'azaztu matluban. Aku menghinakan diri untuk ilmu, ya, atau aku menghinakan diri sebagai seorang penuntut ilmu, ya, fa'azaztu matluban. Kemudian aku menjadi mulia, menjadi orang yang dicari, ya, yaitu dicari ilmunya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, masa mudanya, ya, banyak menimba ilmu dari para sahabat. Ya. Sampai beliau pernah mendatangi rumah seorang sahabat. Kemudian sahabat tersebut sedang tertidur atau sedang kailulah, sedang istirahat siang. Abdullah bin Abbas sabar nunggu di depan rumah. Ya. Enggak ketok-ketok sampai keluar orangnya, enggak. Ya. Sabar nunggu di depan rumah. Beliau tertidur juga, terbaring di depan pintu rumah sahabat tersebut sampai debu-debu menerpa tubuh sahabat Abdullah bin Abbas. Sabar menunggu sampai waktu sholat. Tentunya ketika waktu sholat sahabat ini keluar untuk menunaikan sholat berjamaah. Di saat itulah baru bertanya tentang ilmu, tentang sebuah hadis. Sampai seorang sahabat ini kaget. Ya. Kenapa engkau tidak mengutus saya saja? Mengutus orang untuk memerintahkan saya untuk datang ke tempat engkau. Ya. Kata Abdullah bin Abbas, ya, aku yang butuh ilmu, maka aku yang datang kepada engkau. Demikian pula ketika meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak para sahabat berkumpul ketika itu. Maka sahabat Abdullah bin Abbas memanfaatkan situasi yang seperti ini. Itu situasi banyaknya para sahabat berkumpul. Apa yang beliau lakukan? Itu banyak. Menimba ilmu dari sahabat-sahabat yang ada. Kesempatan lagi berkumpul para sahabat ini. Ketika meninggalnya Rasulullah SAW. Maka beliau banyak bertanya dan mengambil faedah dari para sahabat yang lain. Para sahabat yang lain. Kesemangatan dan kesungguhan beliau di masa muda dalam menuntut ilmu, ya, membuahkan hasil. Beliau menjadi rujukan, ya, di zamannya. Bahkan beliau menjadi rujukan dalam bidang tafsir Al-Quran, ya. Bahkan orang yang paling faham terhadap tafsir Al-Quran setelah Abdullah bin Mas'ud meninggal dunia. Adapun ketika Abdullah bin Mas'ud masih hidup, maka beliau yang paling faham dengan tafsir Al-Quran. Imam dalam tafsir. Setelah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu meninggal, maka Abdullah bin Abbas, muridnya Abdullah bin Mas'ud. Taib, rumah Abdullah bin Abbas penuh dengan penuntut ilmu. Bergantian orang mendatangi rumah Abdullah bin Abbas untuk bermajlis. Ini yang diantara ucapan yang beliau katakan, zalaltu taliban fa'azaztu matluban. Aku menghinakan diri sebagai seorang penuntut ilmu, ya. Kemudian aku menjadi mulia, menjadi orang yang matluban, yang dicari. Yang dicari ilmunya. Baik. Ini menunjukkan bahwasannya ilmu tidak didapatkan oleh orang yang dalam hatinya ada kiber, kesombongan. Ya. Yang sombong gak mendapatkan ilmu. Dan gak sabar. Ya. Yang gak sabar juga gak dapat ilmu. sabar. Waduh, ini pelajaran sulit ini misalkan. Pelajaran apa yang paling sulit? Hah? Bahasa Arab. Bahasa Arab mudah. Yang sulit itu bahasa Inggris. Ya. Nah, bahasa Arab mudah. Nah. Baik. Yaitu karena sudah menganggap sulit, sudah menganggap mentok dirinya, ya. Akhirnya malas, bosan, ya. Nah, dan akhirnya ya demikian terus. Jilid satu enggak tamat-tamat terus, ya. Nah. Kenal dakwah tahun 2000. Sekarang sudah 2017. Berapa puluh tahun? 17 tahun. Sampai di mana di Rasulullah? Masih jilid satu. Ya. Nah. Baik. Alhamdulillah masih belajar ya. Nah. Ada yang sama sekali enggak? Nah, mau belajar lagi. Nah, alhamdulillah yang masih mau walaupun masih jilid satu. Tapi masih terus berusaha dan berusaha. Nah. Baik, wallahu taala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Masih ada dua pasal lagi. Nah, tentang adab-adab bagi seorang muta'allim atau talibul ilmi. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.